Kau siapakah dirimu yang selalu hadir di dalam mimpiku? Tiap kali selalu menggodaku, mencubuku dalam mimpi. Siapakah kau adanya? Ku tak kenal dirimu, namun kau selalu menggoda anganku. Walau ini hanya mimpi-mimpi, namun di kau selalu ku rindukan sayang. Adakah kau sengaja diciptakan sang semesta kelak untuk diriku? Ku ingin kau datang di siang hari. Datanglah di anganku, tak mudah hilang dari ingatanku. Ku dambakan suatu hari nanti benar-benar kau datang.